kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang memusuhi kita. Harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harapkan kebaikan dan anugerah surga dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menunaikan berbagai macam aktivitas ibadah, ketika kita menunaikan kegiatan-kegiatan yang positif, ketika kita melaksanakan kebaikan kepada siapapun yang kita kehendaki. Harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian semuanya hanyalah untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian semua. Kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih sekalipun dari kalian semua." Ini kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal baik apapun, baik amal ibadah ataupun amal sosial apapun yang kita kerjakan, maka jangan kita menuntut ucapan terima kasih atau balasan dari orang-orang yang telah kita bantu kepada mereka. Bahkan hal ini lebih ditekankan lagi dalam hubungan kita terhadap keluarga kita, anak-anak, istri kita, orang tua kita, dan mereka yang memiliki jalur komunikasi dengan kita. Ketika kita camkan diri kita untuk tidak berbuat buruk terhadap mereka, niscaya kita merasa tenang dan tenteram. Niscaya kita akan merasa bahagia dan sejahtera. Niscaya kita akan mempunyai jiwa-jiwa yang besar, karena kita sudah memberikan bantuan kepada mereka dengan ikhlas, dengan ketulusan hati, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, poin yang berikutnya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dan untuk menghilangkan rasa gundah dan gelisah dalam kehidupan ini, yaitu menjadikan semua amal bermanfaat depan mata kita, dan kita harus berusaha untuk merealisasikannya. Ya, menjadikan semua hal bermanfaat di hadapan kita dan kita berusaha untuk merealisasikannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, ini adalah fasilitas. Fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bisa dimanfaatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi di surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai tanda syukur nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka fasholli lirabbika wanhar. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang hamba, salat dan berkurban. Artinya, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah sesuai dengan tuntunan nabinya dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar bahwa tadi nikmat yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita. Berbagai macam fasilitas hidup telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang ada di hadapan kita, kita pandang semuanya baik dan kita orientasikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja, kita pun berusaha untuk merealisasikannya. Dan kita jangan pernah menengok sekalipun, sedikit pun kepada hal-hal yang merugikan dan membuat kita terlena dengannya. Karena hal itu dapat mendatangkan rasa gundah dan sedih. Karena rasa itu akan mendatangkan kegelisahan kepada kita. Dan semua itu bisa teratasi dengan ketenangan dan memusatkan perhatian dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Kalau kita saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terus kita terlena dengan ujian tadi. Jangan terus kita merasa menderita dengan ujian tadi. Tapi kita harus tetap bisa memandang apa yang di hadapan kita semuanya bermanfaat, dan kita bisa melaksanakan, merealisasikan apa yang kita pandang bermanfaat tadi. Agar apa? Agar kita tidak merasa terus dalam kungkungan pikiran negatif kita. Agar kita tidak terus merasa sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita malah berpikir atau bertindak sebaliknya. Kita tidak merasa sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat, dan kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ya, apa yang diperintahkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi jiwa-jiwa yang besar, sehingga kita terhilangkan dari kegundahan dan kegelisahan, sehingga kita bisa meraih dan merauf kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa mengatasi sebuah masalah saat itu juga untuk kemudian berkonsentrasi terhadap masa depan kita. Ingat bahwa hidup kita adalah di alam realita, di alam nyata, di alam dunia ini, yang tentunya berbagai problema ketika hidup, berbagai masalah hidup akan silih berganti datang kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita dihadapkan dengan masalah yang rumit yang ada di depan kita? Sekali lagi ingat bahwa setiap masalah, jangan kita pernah lari darinya. Bahwa setiap masalah itu harus kita hadapi, kita selesaikan, kita bereskan. Untuk apa? Untuk menyongsong masa depan kita yang lebih bahagia, lebih cerah, lebih menjanjikan. Masalah datang bukan untuk kita hindari. Masalah datang untuk kita hadapi. Masalah datang untuk kita bereskan. Masalah dan ujian datang, itu kita harus berpikir bahwa dengan masalah ini akan mematangkan kita di dunia ini. Ya, akan meningkatkan level dan mutu hidup kita di dunia ini. Sehingga apapun masalah yang datang kepada kita, mari kita hadapi dengan lapang dada, dengan besar jiwa. Agar apa? Agar masa depan bisa lebih bahagia, masa depan bisa lebih ceria, dan masa depan bisa kita jalani dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Para pendengar dimanapun Anda semua berada, beberapa poin tadi mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita atau dorongan kepada kita semua untuk tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang hakiki. Wallahu a'lam.